Kekiku tahu kau takkan jadi milikku. Kau hanya mimpi indah di lelap tidur malamku. Sungguh menyakitkan aku jalani semua itu. Restui kita, kau bersanding dengannya, dia yang tak kau cinta. Terima kasih.